Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, Selasa subuh 11 Jumadah Tsaniyah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama kembali di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, demi mengkaji kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membaca tafsir surat Ali Imran, dan pada kesempatan kali ini kita membaca tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-116 dan 117. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman, kaum yang menganiayanya diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surat Ali Imran ayat 116 sampai 117. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, bayyana taala annal kuffar الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم نافع ولا يشفع لهم عند الله شافع. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasulnya, tidak akan ada penyelamat yang menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Tidak pula ada pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu buruknya kekufuran. yaitu di akhirat orang-orang yang kafir nanti tidak akan ada yang menolongnya. Tidak akan ada yang menolongnya. Dan ayat yang semisal dengan ayat ini sangat banyak. Di antara ayat yang semisal dengan ayat ini adalah ayat-ayat yang menyebutkan wa ma lahum min nasirin. Mereka nanti di akhirat tidak mempunyai atau tidak memperoleh penolong sekali-kali. Seperti misalkan banyak ayat dalam surat Ali Imran ayat 22. Surat Ali Imran ayat 22 banyak sekali menyebutkan wa ma lahum min nasirin, wa ma lahum min nasirin, wa ma lahum min nasirin, bahwa mereka tidak sekali-kali memperoleh pertolongan di akhirat, orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat 22, ayat 56, ayat 91. Begitu juga di dalam surah An-Nahl, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada yang sekali-kali yang mereka untuk memperoleh penolong, tidak akan pernah ada. Begitu juga dalam surah At-Tariq, surat ke-86 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Nah, ini menunjukkan bahwa buruknya kekufuran, karena tidak akan ada yang menolongnya. Dan di akhirat memang sebagian atau setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Seperti misalkan ayat-ayat yang menunjukkan akan kesibukan tersebut, bahwa Allah berfirman, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مِرِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ. Pada hari itu, seseorang lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, istri anaknya, setiap dari mereka mempunyai perkara yang menyibukkan mereka sendiri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah. Di sini terdapat pelajaran bahwa penyebab kekufuran adalah takdzibu ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah. Baik mendustakan Al-Quran, makanya para ulama bersepakat bahwa siapa saja yang mendustakan Al-Quran walau satu huruf, maka dia kufur. Maka dia kufur walau satu huruf. Ini menunjukkan bahwa penyebab kekufuran adalah mendustakan ayat Al-Quran. Mendustakan ayat Al-Quran bisa juga mendustakan hukum-hukum dari Al-Quran. Hukum-hukum dari Al-Quran. Baik itu hal-hal yang berupa perintah ataupun hal-hal yang berupa larangan. Ini sama saja dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Atau makna mendustakan ayat-ayat Allah juga adalah mendustakan al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat seputar penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan Allah tidak ada, yang menyatakan Allah tidak berkuasa. Maka ini semua termasuk daripada mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi mendustakan ayat-ayat Allah bisa ayat-ayat al-matluwah, yaitu Quran yang dibaca, atau ayat-ayat syar'iyah, yaitu hukum-hukum Allah, atau ayat-ayat kauniyah, yaitu kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendustakan para rasulnya. Di sini terdapat pelajaran bahwa termasuk dari penyebab kekufuran adalah mendustakan para rasulnya dengan tidak mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkeyakinan bahwa tidak wajib mengimani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mendustakan para rasul, dan itu penyebab daripada kekufuran. Penyebab daripada kekufuran. Maka tidak akan ada penyelamat yang menyelamatkan mereka. Ayatnya di sini, lan tughni anhum amwaluhum wala auladu minallahi syai'a. Tidak akan ada penyelamat yang menyelamatkan mereka dari siksa Allah, dan tidak pula ada pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ini maksudnya adalah tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka sedikit pun. Ya, sedikit pun dari sisi Allah tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka. Karena pada waktu itu kekuasaan, kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak bisa menolong. Para nabi tidak bisa menolong. Orang-orang yang dekat dengan kita sebagai keluarga tidak bisa menolong. Karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka kufur, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Wa ma lahum min nasirin. Mereka sekali-kali tidak memperoleh pertolongan ataupun orang yang menolongnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula ada pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ini sebagaimana dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Seperti misalkan bahwa ada ayat yang tidak ada pemberian syafaat, tidak manfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 123, "Wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunzarun." Dan tidak bermanfaat padanya syafaat dan mereka tidak dilihat. Begitu juga di dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat 109. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan Allah telah ridai perkataannya. Ini menunjukkan bahwa asal hukum syafaat pada hari kiamat tidak bermanfaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 23. Wala tanfa'u syafa'atu illa indahu illa man aliman adzinalah. Dan tidak berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Kemudian di dalam ayat yang lain yang lebih umum, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Surat Al-Muddatsir surat ke-74 ayat 48. Maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Asal hukumnya di akhirat tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat ada dua syaratnya. Syafaat ada dua syarat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, orang yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha tadi ayat 109. Yauma idzin la tanfa'us syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mau memberikan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Kemudian yang kedua, orang yang diberi syafaat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawat wal ard fis samawat la tughni syafa'atuhum illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat di langit, syafaat-syafaat mereka tidak manfaat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi siapa yang dikehendakinya dan diridhainya. Lihat kata-kata ridha, menunjukkan bahwa yang diberikan syafaat harus diridhai oleh Allah. Dan salah satu puncak keridhaan Allah diberikan kepada orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Makanya para ulama menghasilkan pendapat bahwa hanya orang-orang yang bertauhid yang berhak mendapatkan syafaat. Karena orang-orang yang musyrik, mereka tidak dapat ridha Allah. Karena syafaat hanya didapat, hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi komponen syafaat itu kan ada tiga. Allah, sang pemilik syafaat, sebagaimana dalam ayat qul lillahi syafa'atu jami'an, katakan wahai Muhammad, syafaat hanya milik Allah seluruhnya. Allah pemilik syafaat. Nanti komponen yang kedua, pemberi syafaat. Komponen yang ketiga, yang diberikan kepadanya syafaat. Pemberi syafaat harus diizinkan oleh Allah. Selama belum diizinkan oleh Allah, tidak bisa memberikan syafaat. Yang kedua, yang diberikan kepadanya syafaat, yaitu orang-orang yang didoakan agar diampuni dosanya. Orang-orang ini harus diridhai oleh Allah. Kalau tidak diridhai oleh Allah, maka tidak dapat syafaat. Dan syafaat sendiri artinya adalah talabut tajawuzu anil ghair. Talabut tajawuzi 'anil khair. Meminta agar orang lain dimaafkan, agar orang lain diampuni. Ini namanya syafaat. Nah, syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan syarat-syarat tadi. Baik. Nah, di hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, yaitu tidak ada seorang pun yang bisa meminta kepada Allah agar si fulan diampuni. Dan ini khusus untuk orang-orang kafir. Dan di sini letak atau sengsaranya orang-orang kafir yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa anna amwalahum wa auladahum التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا. Dan bahwasanya harta dan anak-anak mereka yang disiapkan untuk menghadapi kesulitan dan bencana tidak akan berguna bagi mereka sama sekali. Ini persis seperti firman atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, anak perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini mimman lillahi ma syi'. Fa inni la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah dari harta Allah sekehendakmu. Yang Allah titipkan kepadaku, minta dari harta Allah. Sesungguhnya nanti di hari kiamat aku tidak bisa menolongmu sedikit pun di akhirat. Di dunia mungkin saya bisa tolong dengan harta. Tetapi di akhirat tidak bisa. Semuanya sesuai dengan amalannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Artinya, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha." Dan tidaklah seorang berbuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Tidak tidak bisa diberikan kepada orang lain, ditanggung oleh orang lain, tidak. Dan ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Quran. Seperti misalkan dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 164. Bahwa setiap orang akan memikul apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat dari dosa. Dan tidak seorang pun bisa memikul dosa orang lain. Begitu juga dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 15. Begitu juga dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 18. Ya. Dan banyak ayat yang menyebutkan bahwa wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Seseorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia perbuat. Dan dosa, suatu dosa tidak akan dipikul kecuali orang yang melakukan dosanya. Maka tidak bermanfaat hartanya, ya, tidak bermanfaat. Ataupun orang tuanya, anak-anaknya, tidak akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Sama seperti ayat dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 10. Lan tughniya anhum amwalum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolong siksa Allah dari mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa harta yang diusahakan selama ini tidak akan bermanfaat bagi mereka nanti pada hari kiamat. Anak-anak yang diharapkan maka tidak juga bisa memberikan manfaat nanti pada hari kiamat. Ayat ini juga sama dengan surat Al-Mujadilah, surat ke-56 ayat 17. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta, benda, anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari siksa Allah. Ya. Kemudian para ikhwah, dan bahkan kalau seandainya ada orang membayar siksa Allah dengan harta dunia dan seisinya, sejagat raya, maka tidak akan bisa dibayar siksa Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat ada ayat yang berbunyi, saya lupa ayatnya, bahwa kalau seandainya mereka membayar semua dosa-dosa mereka agar tidak mendapat siksa dari Allah dengan dunia dan seisinya, maka tidak akan terbayar, tidak akan bisa mengelakkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus yakini baik-baik, karena siksa Allah hanya akan terelakkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, ada ayat saya belum puas. Fil ardi jami'an. Nah, lihat ini ya ayatnya. Surat Al-Maidah, surat ke-6 ayat 36. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 36. Lihat. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adhab yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang ada di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula, artinya dua kali lipat, untuk menebus diri mereka dengan itu dari siksa Allah di hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka beroleh siksa yang pedih. Kalau seandainya mempunyai dunia dan seisinya dua kali lipat untuk membayar diri mereka agar tidak mendapatkan siksa Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Ini karena amalan orang-orang kafir ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beratnya para ikhwah keadaan hari kiamat. Ya, beratnya keadaan hari kiamat. Baik. Penulis kemudian mengatakan wa anna nafaqatuhum wa anna nafaqatihim allati anfaquha fid dunya li nasri batilihim satadmahil. Infak yang mereka keluarkan di dunia untuk membela kebatilan mereka akan lenyap. Wa anna masalaha kamathali harth asabat hurihun shadid shadidah fiha sirrun ay bar bardun shadidun aw narun muhriqatun fa ahlakat dhalika al-harthu wa dhalika bidhulmihim falam yudhlimhumullah. Infak yang mereka keluarkan di dunia untuk membela kebatilan mereka akan lenyap. Ada orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk menyebarkan kebatilan, maka kebatilan tersebut akan hilang, hancur. Dan bahwa perumpamaannya adalah seperti tanaman yang ditimpa angin. Ditimpa angin kencang yang mengandung hawa yang sangat dingin. Makanya hawa dingin yang menusuk atau panas yang membakar lalu menghancurkan tanaman tersebut. Dan hal tersebut adalah akibat kezaliman mereka. Maka Allah tidak menzalimi mereka. Ini hal yang berkaitan dengan takdir. Mereka disiksa atas kezaliman mereka sendiri. Bukan Allah yang menzaliminya. Ada pernah orang bertanya, Ustaz, orang kafir, itu kan dia kufur hanya sekitar 60 tahun. Kalau seandainya dari awal dia kafir, mungkin umurnya berarti 60 tahun dia kafir. Lalu kenapa disiksa di akhirat kekal abadi selama-lamanya? Bukankah ini menunjukkan ketidakadilan? Maka jawabannya mudah. Nah, pertama, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mau dia kekalkan di dalam neraka sekehendak Allah. Allah yang paling berkuasa atas segala sesuatu. Jawaban yang kedua adalah, meskipun dia kufur hanya 60 tahun, tetapi jenis kekufurannya itu berat di sisi Allah. Yaitu tidak percaya, mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak beriman kepada Allah, pada mensyirikan Allah. Padahal Allah yang menciptakannya. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Nah, ini menunjukkan para ikhwah bahwasanya orang kafir disiksa di akhirat sekekal abadi siksanya bukan kezaliman dari Allah, tapi memang kezaliman dari mereka, karena mereka telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan sungguh benar-benar kezaliman yang sangat agung. Maka di sini wa innama falam yudhlimuhumullah. Allah tidak menzalimi. Begitu juga Allah ketika menyiksa orang-orang di akhirat, di neraka, Allah tidak menzalimi mereka. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan akal bagi mereka agar bisa mencerna mana yang baik, mana yang buruk. Allah telah menyediakan mereka kitab-kitab suci sehingga bisa mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Allah telah mengutus para rasul sehingga mereka mengetahui dengan kabar dari para rasul mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ternyata dengan sedemikian rupa fasilitas yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masih memilih jalan kekufuran. Kemudian disiksa oleh Allah. Apakah di sini Allah tidak adil? Apakah di sini Allah menzalimi mereka? Tidak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, falam yadhlimuhumullah. Allah telah memberikan mereka petunjuk, ini jalan baik, ini jalan buruk. Mereka milih jalan yang buruk. Tidak salah Allah kalau seandainya mereka disiksa oleh Allah. Maka Allah tidak menzalimi mereka dan menyiksa mereka tanpa suatu dosa. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, dan Rabbmu tidak akan menzalimi sedikitpun hamba-hambanya. Dan ayat yang seperti itu disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 182. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 51. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 10. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Banyak ayat, subhanallah. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 46. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Surat Qaf surat ke-50 ayat 29. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah aku zat yang menzalimi hamba-hambanya. Akan tetapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa mereka menzalimi diri mereka sendiri? Apa maksudnya mereka menzalimi diri mereka sendiri? Yaitu memilih jalan keburukan. Ini menzalimi diri sendiri. Sesudah Allah sediakan akal, petunjuk, rasul, kitab suci, ya. Tetapi mereka memilih jalan kezaliman sendiri. Ini sebagaimana firman Allah yang lain dalam surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Kayaknya ayatnya ada yang kurang. Surat Al-Anfal. Ya, kan ayatnya kurang itu. Surat Al-Anfal yang 36. Ya. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ amwalahum liyasuddu an sabilillah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan. Di dalam buku antum apa? Ada enggak ayatnya? Hasratannya ada enggak? Hah? Cetakan yang baru, yang lama, yang kayak saya, punya Pak Robi, hasratannya ada enggak? Enggak ada. Nah, itu berarti kurang. Ya, cetakan yang lama Pak Abdurrahman? Enggak ada. Nah, itu kurang ayatnya. Hasratan, ya. Alaihim tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Maka mereka akan menafkahkan harta itu. Kemudian menjadi sesalan bagi mereka. Kemudian mereka akan dikalahkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat yang ke-116 sampai 117. Ini semua memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bahayanya kekufuran dengan mendustakan Allah. Dan tadi sudah saya sebutkan apa makna mendustakan Allah. Kemudian bahayanya kekufuran dengan mendustakan Rasulullah. Tadi sudah saya sebutkan juga dengan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis bahayanya adalah tidak ada yang bisa memberikan penolong sedikit pun. Dan seperti yang saya ungkapkan bahwa asal hukumnya tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'i. Pada hari itu tidak akan bermanfaat doanya orang-orang yang meminta doa. Ya, syafaat itu kan apa tadi? Minta agar orang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada manfaat nanti di hari kiamat. Kemudian yang sudah kita pelajari juga tadi bahwa orang-orang kafir harta, anak, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat di hari kiamat. Dan sudah saya sebutkan, walau anna lahuma fil ardh jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih. Kalau seandainya mereka memiliki dunia dan seisinya dan dua kali lipat daripada itu untuk membayar siksa mereka dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa terbayar. Nah, ini beratnya siksa bagi orang-orang yang kafir. Dan terakhir, kita sudah menyebutkan bahwasanya Allah semuanya itu tidak menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Walakin anfusahum yadzlimun. Tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Seperti misalkan ayat la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian tidak berbuat zalim dan kalian tidak dizalimi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Kemudian juga dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 117. Allah berfirman, "Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun." Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi diri mereka yang menzalimi diri sendiri. Dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 44, ya. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Ini ayat-ayat dasar yang harus kita imani. Allah tidak menzalimi hambanya ketika Allah menyiksa hambanya. Tetapi karena hambanya menzalimi diri mereka sendiri, akhirnya mereka tersiksa. Ya, jadi bukan salah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai tafsir surat Ali Imran ayat 116 sampai 117. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya ibu-ibu? Barakallahu fikum wa fik. Bagaimana doa agar kita dimasukkan ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab? Afwan, tulisannya tulisan bahasa Arabnya Ustaz. Doanya yang pertama saya ingin menyebutkan bahwa kita boleh berdoa kepada Allah agar minta dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dengan begitu banyak dalil. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi an yudkhila min ummati 70 alfan bighairi hisabin wala 'adab. Rabbku menjanjikan kepadaku bahwa dia akan memasukkan dari umatku 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa 'adab. Kemudian wa ma'a kulli alfin 70,000, dan dari setiap 1,000 70,000. Dalam riwayat yang lain, dan dari setiap orang membawa 70,000. Thumma thalathu hasayatin min hasayati rabbi. Kemudian tiga kerukan dari kerukan Allah Subhanahu wa taala. Tiga kali. Ini menunjukkan bahwasanya banyak yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan boleh dengannya kita berdoa agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis Ukashah bin Mihsan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, wa hadhihi ummatuk. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adab. Ini adalah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Ukashah bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh berdoa agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan doa secara khusus nassi ataupun detail dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ukashah bin Mihsan meminta seperti itu, beliau hanya mengatakan anta min, engkau termasuk dari mereka. Yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan redaksi secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Tetapi kita bisa berdoa dengan umum, Allahumma inni as'alukal jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Allahumma inni as'alukal jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Bisa juga ditambah dengan minta surga Firdaus karena memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Idza sa'altumullah fas'al Firdaus, innaha a'lal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya dia adalah penghuni, surga yang paling tinggi. Tulisannya, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Ingat, ini tidak ada nasnya di dalam hadis, tetapi bisa dibaca seperti ini. بغير حساب ولا عذاب. اللهم إني أسألك الجنة جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب. Dan sering saya singgung bahwa gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dengannya mereka dapat surga Allah, ridha Allah, ampunan dari Allah, kemudian menjadi manusia yang paling terbaik adalah senantiasa dalam nasib di akhirat meminta yang paling sempurna, paling tinggi kedudukannya. Hendaknya meminta seperti itu. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan itu perintah dari Rasulullah SAW, minta surga. Surganya bukan sembarang surga, tapi surga Firdaus. Masuknya bukan sembarang masuk, tapi masuk tanpa hisab, tanpa azab. Dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu indah. Berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Karena orang yang dihisab, berat. Walaupun hisabnya, فَسَوْفَ يُحَسَبُ حِسَابًا yasira, maka kami akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Walaupun mudah tapi berat, apalagi yang sulit. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man nuqishal hisab faqad halak. Siapa yang diteliti saat hisabnya, ini kamu datang dari mana, dapat duit di mana, hari ini kamu ngapain, kemudian untuk apa ini semua, dan semisalnya, siapa yang diteliti hisabnya, dia pasti binasa. Nuqisha astuqsa alaih, diteliti benar-benar di sebagaimana Allah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Allah akan menghisapnya lebih dibandingkan kawan satu kolega yang berdagang menghisap kawannya. Kita kan ada bersyarikat gitu, jualan baju sama sama-sama misalkan gitu, saya dengan Mas Yazid gitu ya, sama-sama kongsian, maka saling menghisap satu dengan yang Allah lebih dari itu nanti di hari kiamat.